Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita terus dapat nikmat, dapat rahmat dari Allah yang tiada terhingga melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, yaitu dalam acara Penyejuk Hati. Baiklah para pendengar Republik Indonesia yang dirahmati Allah, ayat yang 133 kita akan masuki pada hari ini, yaitu dari surah Thaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbih awalam ta'ti awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Artinya, dan mereka berkata, mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya, dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu. Ayat ini dimulai dengan huruf laula, wa qawlu laula. Terkadang kata laula ini kita dapati berarti penindakan, sebagaimana dalam firman Allah, laula, apakah kalau tidaklah, tak karena sesuatu ketetapan yang telah ada. Namun makna laula dalam ayat ini adalah merupakan perintah dan anjuran, sebagaimana yang juga kita jumpai dalam firman Allah, kata laula, mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, masya Allah. Itu dalam surat Al-Kahfi. Ayat ini menggambarkan bahwa kaum kafir Quraisy seakan-akan tidak tertarik dengan kehebatan bahasa Al-Quran, padahal bahasa Al-Quran ini adalah bahasa satu-satunya yang untuk mengimbangi tatanan bahasa yang sangat tinggi pada masa jahiliyah di Makkatul Mukarramah, kaum kafir Quraisy, khususnya di Suq Uqas. Suq Uqas ini adalah pasar yang mana tidak saja orang berjual beli, tapi di sana untuk menukarkan pantun dan syair mereka, seakan-akan pasar peradaban di sana yang selalu berkembangnya sastra-sastrawan dengan memberikan mereka, mengumumkan hasil-hasil yang mereka sudah tulis dalam sastra dan adab mereka. Maka hal yang sangat naib sekali ketika mereka itu di tengah-tengah sastra yang sangat tinggi tidak mengakui sastra Quran yang begitu indah dan tiada yang mengimbanginya. Untuk itulah sebetulnya pada hati mereka itu sudah mereka mengakui bagaimana tentang mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menggambarkan bahwa ketidaktarikan mereka tentang bahasa Al-Quran karena mereka menginginkan adanya mukjizat yang nyata dapat mereka lihat dan raba, sebagaimana pada mukjizat yang lainnya, yang sebagaimana di dalam surah Al-Isra ayat 90-93, yang mana artinya bahwa sanya mereka berkata, kami sekali-sekali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur lalu kamu lalirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras ini alirannya, atau kamu jatuhkan langit keping-keping berkeping-keping atas kami. Itulah yang mereka maukan dari nikmat kenyataan. yang nyata artinya yang dapat mereka rasakan. Adapun isi kandungan Al-Quran dan bahasanya, itu adalah hal merupakan wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan. Maka kewenangan ini tidak ada dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah hanya mendapatkan perintah Allah dengan Allah memberikan firman-firman-Nya kepada Rasulullah melalui Jibril alaihissalam. Ini adalah sebuah kisah yang nyata, tapi mereka tidak mau, yaitu kaum kafir Quraisy, tidak mau menerima hal yang tidak dapat mereka rasakan nikmat tersebut. Ya, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 133 dari surat Toha ini memiliki tema manusia reaktif pasti rugi. Reaktif karena dia menolak setiap kebaikan. Reaktif karena sebenarnya manusia sukses itu adalah manusia yang selalu mencari dan mengikuti nasihat dan keberhasilan orang sebelumnya. Di ayat 133 dari surat Toha ini, kita menemukan tipe manusia yang reaktif. Kaum kafir selalu mencari-cari alasan untuk tidak beriman. Kalaupun diturunkan bukti, 1 juta bukti banyaknya, tetap saja mereka tidak beriman. Karena permasalahannya, prinsip hidupnya adalah menolak setiap kebaikan. Kalau kebaikan sudah tolak, apa yang dapat diharap dari orang seperti ini? Maka ini pelajaran bagi kita. Jadilah manusia yang proaktif, menerima setiap kebaikan, mendukung setiap kebaikan. Walaupun kita tidak bisa melakukannya, minimal kita tidak menghambat. Banyak kehancuran bangsa-bangsa di dunia ini karena mental reaktif ini. Inilah yang digambarkan Al-Quran dari surat Toha ayat 133. Mental yang tidak siap melihat orang lain sukses. Mental yang tidak siap melihat bangsa ini makmur dan maju, sehingga akhlaknya merusak. Dan ini ditegaskan sebagai satu prinsip berbangsa dan menegara, bahwa mental harus diperbaiki, yaitu mental membangun dan menerima segala kebaikan. Innamal umamul akhlaku ma baqiyat fa in zahaba akhlaquhum zahabu. Sungguh bangsa itu akan bertahan karena akhlak. Apabila akhlaknya hancur, maka hancurlah bangsa tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita melihat bangsa yang makmur, bangsa yang maju, tentu saja pola pikirnya saling mendukung dan bersikap optimis, dan sebelumnya disebut memiliki visi. Nabi Muhammad untuk memperkuat persaudaraan agar semua sahabat menjadi optimis dalam hidupnya, tidak saja mereka mengucapkan saya saudara. Nabi Muhammad menjadi saudara dari Abu Bakar, menjadi saudara dari Umar bin Khattab, menjadi saudara dari Ali bin Abi Thalib, dan sebelumnya menjadi saudara dari Utsman bin Affan. Tidak saja sekedar saya saudara, tetapi Nabi Muhammad berumah tangga dengan anak Abu Bakar, Aisyah. Nabi Muhammad berumah tangga dengan anak Umar bin Khattab, Hafsah. Nabi Muhammad memberikan anaknya kepada Utsman bin Affan, dan Nabi Muhammad memberikan anaknya kepada Ali bin Abi Thalib yang bernama Fatimah. Satu hal bagaimana kebaikan itu ditebarkan, kebaikan itu disebarluaskan, sehingga tidak saja mereka bersaudara secara lisan, tetapi sebenarnya mereka adalah besanan yang terkait satu dengan yang lain karena sikap proaktif, optimis, saling membesarkan, dan memiliki visi. Inilah manusia cerdas Nabi Muhammad dan para sahabat, tidak seperti manusia yang gagal, yang selalu reaktif, menolak segala kebaikan, dan selalu mencari-cari kesalahan dan kambing hitam. Iya. Kesimpulan dalam pertemuan ini adalah bahwasanya ayat yang kita kaji saat ini adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kehormatan dari Allah supaya kita tetap teguh beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa ketertarikan orang kaum kafir Quraisy. Bukan itu saja, banyak juga manusia saat ini di dunia tidak pernah atau tertarik dengan firman Allah Al-Quran, maka mereka banyak meninggalkannya. Padahal Al-Quran itu dan hadis yang dibawakan Rasulullah telah membawa keselamatan dunia akhirat, telah membawa para sahabatnya kepada kegemilangan, mencapai alam yang lebih indah yang mereka rasakan sampai kita rasakan saat ini. Tapi itulah dilupakan manusia karena merasakan rendah terhadap apa yang perintahkan Allah. Na'udzubillah, namanya juga orang kafir. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kekufuran, kekafiran, dari apa yang telah mereka tidak sadari dalam kekafiran itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.